Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati liyaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Ta'ala, serta TV atau Surau TV dan juga pendengar radio-radio yang ikut bergabung bersama merilai siaran Radio Roja dan juga Roja TV pada pagi hari ini. Semoga antum semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi kesehatan, ya, kemudahan-kemudahan dalam segala urusan antum, ya. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, di mana kita dapat menyisahkan sebagian waktu kita dari waktu-waktu yang kita gunakan, dapat kita sisakan untuk mencari ilmu agama, salah satu aja mendalami, mengerti dan memahami bagaimana perjuangan para sahabat bersama Rasulullah SAW, dan untuk menambah keyakinan kita terhadap agama yang mulia ini. Di samping itu kita juga bisa menjaga diri kita, memelihara keyakinan kita dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan ataupun syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam kepada Islam. Maka dengan melihat sejarah, kita akan menjelaskan fakta-fakta, ya, sejarah kepada kaum muslimin tentang kebohongan serta tuduhan-tuduhan yang ditontarkan kepada Islam, kepada para sahabat, kepada Al-Quran, adalah merupakan suatu upaya-upaya untuk menjauhkan dan melemahkan keyakinan kaum muslimin serta majukan mereka dari agama mereka yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, di hari yang berkah ini, hari Jumat, suatu hari yang paling mulia dalam satu minggu, kita berselawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT sentiasa menjadikan kita orang yang tetap teguh, sabar, memegang petunjuk beliau, menjalankan sunnah beliau, ya, dan diberi kemudahan-kemudahan juga, dan Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mempelajari, memahami dan menyampaikan sunnah-sunnah beliau kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita dalam pembahasan yang lalu adalah berbicara tentang masa kekhalifahan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita telah membahas berapa awal perjuangan beliau dalam memimpin kaum muslimin. Ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang begitu banyak yang sangat berat, sehingga salah seorang putri beliau yaitu Aisyah menyebutkan, seandainya masalah-masalah yang dihadapi Abu Bakar Siddiq diturunkan kepada gunung, sungguh gunung itu akan hancur lebur karena begitu banyaknya masalah. Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah yaitu banyaknya kabilah-kabilah yang murtad, dan kita juga telah menjelaskan berapa bentuk kemurtadan yang ada yang memang meninggalkan Islam karena mereka menganggap masuk mereka ke dalam Islam itu hanya karena takut diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, dibunuh dan seterusnya. Ada pula yang membeda-bedakan antara ajaran Islam, ya, mereka mengingkari kewajiban zakat, dan ada pula yang mengimani nabi-nabi palsu. Nah, di pelajaran terakhir kemarin, mohon maaf, di pelajaran minggu yang lalu kita tidak dua minggu yang lalu kita tidak sempat membuka sesi tanya jawab karena begitu ingin menyelesaikan kisah tentang penaklukan sebuah kisah di mana dalam kisah itu disebutkan Musa al-Kadzab mengaku sebagai nabi, kemudian ada orang yang membawa anaknya yang tidak tumbuh rambutnya, disebut dengan Aqra, ya, jadi botak semua, kemudian dia minta agar memantralah atau memberi berkatlah, kata mereka, ya, kepada Musa al-Kadzab. Setelah Musa al-Kadzab memantra anaknya, justru semua anak-anaknya jadi botak, padahal awalnya salah seorang anaknya saja yang botak. Kemudian satu kisah lain lagi yang membuktikan tentang kebohongan kenabian dia adalah yaitu gimana mereka menggali sumur dan airnya tidak banyak, ya, tidak banyak, kemudian tapi airnya bersih, jernih, ya, tapi tidak banyak, tidak mencukupi penduduk. Akhirnya mereka meminta kepada Musailamah al-Kadzab juga untuk memantra, akhirnya setelah Musailamah al-Kadzab memantra atau meniupkan liurnya ke sana, akhirnya sumur itu menjadi asin, ya, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, akhirnya sebagian dari pengikutnya, ini gimana musibah ini, ya, maksudnya ini ada kebohongan, bagaimana berarti nabinya Quraisy lebih baik daripada nabinya Yamamah, begitu sebagian pengikutnya mengatakan. Dan kita telah berbincang banyak tentang bagaimana kesulitan sahabat ya menupas pasukan Musailamah Al-Kadzab yang mereka jumlah sangat besar sekali, ya mereka memiliki jumlah yang besar, yang sangat besar sekali, sehingga berjatuhan korban yang begitu banyak. Yang terbesar korban itu adalah para sahabat-sahabat senior, ya ahlus sawabik disebutkan dalam sirah, ahlus sawabik mereka yang awal-awal Islam, mereka sahabat-sahabat yang senior, ya, dan para hufazul Quran dan para sahabat yang menghafal Al-Quran, mereka adalah para penghafal-hafal Al-Quran. Nah ini yang satu persatu perjuangan Abu Bakar Siddiq menghadapi banyak sekali kabilah-kabilah yang murtad saat itu, di antara kabilah Taib, di sini ada kabilah Bani Asad, dan juga kemudian juga Ahlul Bahrain, Bani Salim, Ahlul Oman, Irak, ya, kemudian juga Yamamah, di yang itu yang terbesar nabinya yang paling banyak punya pengikut nabi palsu itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Tapi berkat pertolongan Allah dengan perjuangan begitu berat dihadapi oleh para sahabat, ya, kita sempat menceritakan salah seorang sahabat itu melemparkan sahabat yang lain ke dalam ke dalam benteng pertahanan mereka demi untuk membuka benteng dari dalam, ya, mereka berbenteng dengan begitu tinggi, ya, akhirnya mereka menumpulkan pedang-pedang mereka dan melempar salah seorang sahabat ke dalam, ya, dan itulah perjuangan para sahabat, ya, dan tidak sedikit korban berjatuhan dalam pertempuran itu. Dan bukan berarti dengan selesainya pertempuran dari Yamamah bukan berarti Khalid bin Walid kembali ke Madinah, tidak, justru dengan pasukan yang sakit, yang luka, yang cedera, dengan segala macam itu kondisi itu, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan, ya, ke Irak, ke Bahrain. Itu ditugaskan oleh Khalid bin Walid memimpin pasukan kaum muslimin, ya, dan setelah engkau selesai di sini pergi ke tempat ini, kata Abu Sa'id, setelah di sini pergi ke tempat ini. Jadi nyambung-menyambung itu peperangan, ya, coba bayangkan, ya, bukan seperti sekarang, ya, perang seminggu dia istirahat, tidak, terus menyambung terus, ya, dan kondisi yang mungkin di antara mereka ada banyak yang cedera dan macam-macam gitu. Nah ya, agar kita mengenang bagaimana sulitnya sahabat menegakkan agama ini, tujuan kita agar kita juga tahu jasa-jasa mereka dan betapa begitu hinanya orang-orang yang melecehkan kehormatan para sahabat, menghina para sahabat, menganggap mereka adalah kafir. Kalau mereka kafir, tuduhan orang Syiah Rafidah mengkafirkan Abu Bakar Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lain, kenapa Abu Bakar Siddiq harus melawan orang-orang Musailamah Al-Kadzab? Ya, kalau seandainya dia kafir. Ya, bahkan ulama telah menyebutkan bahwa Allah telah menolong agama ini melalui dua orang, yaitu di masa Abu Bakar Siddiq dengan melawan para orang-orang yang murtad, dan juga di masa Imam Ahmad melawan para gerombolan pemikir-pemikir ada yang ingin memasukkan pemikiran sesat dalam Islam, itu kelompok dari golongan Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Taib. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun setelah perjuangan melawan pertempuran, ya, bahkan Abu Bakar Siddiq juga mengirim pasukan ke Irak melawan pasukan Persia, termasuk juga pengembangan Islam, dan juga mengirim pasukan itu ke Syam, ya, dikenal dengan ada namanya perang Janadain. Insyaallah kita akan akan bahas hal-hal itu jika memungkinkan nanti. Perang yang terpenting di masa Abu Bakar Siddiq anhu pertama adalah memulainya, mengetuk pintu kekuasaan Najasyi yang di akhirnya ditaklukkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga melanjutkan perjuangan menaklukkan Romawi, yaitu ke arah Syam, ya. Jadi besar perjuangan Abu Bakar Siddiq, walaupun dengan masa pemerintahan yang sangat singkat, beliau memiliki perjuangan yang besar untuk Islam, ya. Awalnya sudah kita jelaskan, pertama sekali langkah yang beliau lakukan adalah itu melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan Usama ke melawan Romawi. Melanjut dengan setelah itu beliau kembali mengirim berbagai pasukan kepada kabilah-kabilah yang murtad, ya. Kemudian satu amal yang besar yang diceritakan adalah, karena ini penting sekali, yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Ini adalah jasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib memuji perbuatan Abu Bakar Siddiq anhu. A'zamun nasi ajran fil mushaf Abu Bakar. Itu kata Abu Bakar Siddiq anhu, disebutkan oleh Ibn Abi Dawud dalam kitab Al-Mushaf. Itu jelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib mengakui perbuatan Abu Bakar Siddiq itu benar, ya. Ini menunjukkan kemuliaan dan setujuan dari Ibn Abi Thalib. Kenapa keperbuatan Ali bin Abi Thalib yang kita bahas? Karena memang di sana ada orang Syiah yang menuduh, ya, yang mencela para sahabat atau menuduh para sahabat telah melakukan distorsi atau perbuatan-perbuatan dari Al-Qur'an. Ini adakah tidak benar sama sekali? Bahkan Ali bin Abi Thalib ya, juga memuji perbuatan Utsman radhiyallahu anhu, laula ma sa'naya la taqulu fi Utsman, yani ma fa'ala ma fa'ala illa 'ala mala'in minna, janganlah kalian mencela Utsman, kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah dia melakukan apa yang dia lakukan, maksudnya dalam mengumpulkan mushaf, kecuali itu berdasarkan pendapat musyawarah dari kami, kata Ali bin Abi Thalib. Laula sana'ahu la sana'ahu Utsman la sana'tuhu ana. Jadi kata Ali bin Thalib, kalau seandainya Utsman tidak melakukan itu, sungguh aku akan melakukan. Nah, ini mengerti, membahas sejarah-sejarah begini, ya, kita akan melihat kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh orang musuh-musuh Islam yang membuat ingin melemahkan keyakinan kita kepada Al-Quran, kepercayaan kita kepada Al-Quran, kepercayaan kita kepada para sahabat, ya, bahwa sahabat telah mengumpul Al-Quran dengan sangat teliti, ya, terjamin keasliannya seterusnya. Baik. Kita akan bercerita tentang pada pelajaran kita kali ini tentang bagaimana sejarah pengumpul Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa sejarahnya? Nah, ini awalnya kita akan sebutkan dulu sebuah riwayat yang disebutkan oleh Zaid bin Sabit, penulis Rasulullah SAW yang paling unggul, pemuda yang sangat cerdas, belajar bahasa Yahudi hanya 17 hari, ya, di mana di antara kita bisa belajar bahasa 17 hari. Nah, yang cerdas, yang itu seorang ini Zaid bin Sabit ini ada dari kaum Ansar, dan beliau salah seorang penulis Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Nanti kita akan ceritakan sekilas bagaimana penulisan Al-Quran di masa Rasulullah, berlanjut pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita baca dulu riwayat yang disebutkan Imam Bukhari dalam Sahihnya tentang bagaimana Zaid menceritakan penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Nah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjamin akan terjaganya Al-Quran ini dari segala bentuk perubahan ataupun usaha-usaha yang akan merubah Al-Quran. Karena di masa Rasulullah SAW sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, yaitu keaslian Al-Quran itu. Jadi ketika Rasulullah SAW datang Jibril itu, ya, Rasulullah SAW takut ada yang terlupa, sehingga Rasulullah selalu menggerak-gerakkan lisannya, lidah beliau, untuk ikuti bacaan Jibril. Maka Allah melarang perbuatan la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bih. Wahai Muhammad, jangan engkau gerak-gerakkan lisanmu agar engkau cepat menghafalnya. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Kami telah menjamin Al-Qur'an itu, wahai Muhammad, akan mengumpulkannya, ya, dan akan mengumpulkannya dan juga membacaannya di dalam dadamu. Inna alaina. Ini jaminan Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi akhirnya setelah turun ayat ini, Rasul kita SAW mendengar dengan seksama kepada Jibril, baru setelah itu Rasulullah SAW mengulang apa yang dibacakan oleh Jibril, dan Rasul mengatakan fawajadtu, ini bahwa kau mendapati apa yang dibacakan oleh Jibril kepadaku terkumpul dalam dadaku. Karena itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menegur la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bih, jangan engkau gerak-gerakkan lidahmu hai Muhammad agar engkau cepat menghafal Al-Quran itu, karena Rasul takut ada yang kelupa gitu, ya. Maka Allah telah melarang dan menjamin inna alaina jam'ahu qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Penjelasannya apabila telah selesai Jibril membacakan baru baca, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina jam'ahu qur'ana, kami lah menjamin, ya, tentang terkumpulnya, ya, Al-Quran itu dalam dadamu, dan juga tentang bagaimana membacanya. Kemudian faidah Quran, fatabik Quran. Apabila Jibril telah selesai membaca Al-Quran, baru engkau baca lagi. Baru engkau baca, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Summa inna alaina bayana. Hatta penjelasan Al-Quran pun telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini, ya, kita melihat bahwa yang dijamin itu ajaran Islam secara utuh gitu. Aslinya Islam, karena hadis pun dijamin keasliannya, ya, melalui, karena hadis adalah penjelas dari Al-Quran. Ya, penjelasan Al-Quran. Maka ayat berikutnya, summa inna alaina bayana, kemudian kamilah menjamin juga tentang penjelasan maksud dari Al-Quran itu, kata Allah. Jadi Al-Quran itu jelas maksudnya, tidak sebenarnya yang mulai dikaburkan oleh orang di akhir-akhir ini, ya, sebagaimana keributan dalam penafsiran surah Al-Maidah. Semua Al-Quran itu jelas, karena Allah telah menjamin tentang kejelasan ayat Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW. Tapi kelengkapan dan kesempurnaan isi Al-Quran itu, iya, kalimatnya itu mengandung penafsiran yang meluas. Bisa diarti seperti surah Al-Baqarah, bisa diartikan teman, bisa diartikan pemimpin. Tapi bukan berarti pemimpin saja artinya tidak teman. Bukan artinya teman saya tidak masuk pemimpin. Nah, ini keluasan hukum Al-Quran itu. Dia menggunakan kalimat, ya, kata-kata Al-Quran, yaitu kata-kata yang mencakup banyak makna. Nah, ini salah satu keistimewaan Al-Quran itu. Taib, summa inna alaina bayana, kata Allah. Allah menjamin tentang penjelasan Al-Quran itu. Maka oleh sebab itu kita lihat hadis-hadis Rasul terjaga keasliannya, dihafal oleh banyak para ulama-ulama ya, ulama kita telah menyisihkan, membedakan, ya, mana yang sahih, mana yang dhaif. Itu usaha-usaha. Dan ini adalah adanya usaha dari awal penulisan Al-Quran tertulis, terhafal di dalam para sahabat, kemudian juga Abu Bakar Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, itu semuanya adalah realisasi bukti dari jaminan Allah dalam Al-Quran tadi gitu. Jadi perbuatan Abu Bakar itu termasuk dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Ya, sebenarnya dalam surah lain, dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa innal hafizun, kata Allah. Kami yang telah menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, kami sungguh-sungguh akan menjaga Al-Quran itu, kata Allah SWT. Jadi Al-Quran terjaga, Allah yang menjamin keasliannya, kemurniannya. Ya, bukan kita. Tapi Allah SWT menjadikan sebab-sebab bagaimana terjaga Al-Quran. Seperti banyaknya orang bisa hafal Al-Quran, anak kecil bisa hafal Al-Quran, orang tidak mengerti bahasa Arab sama sekali bisa menghafal Al-Quran, sehingga tidak sedikit dari umat Islam yang menghafal Al-Quran. Bahkan salah satu ciri kebenaran ajaran Islam itu disebutkan dalam kitab Injil, dalam Nidwa oleh Taurat, ini Musa juga disebutkan bahwa inna tauratahum fi sudurihim, bahwa umat yang terakhir itu, umat Muhammad itu adalah, yaitu kitab suci itu di dadanya, terhafal oleh mereka. Nah, ini yang kita jelaskan bagaimana Allah SWT telah membuka sebab-sebab terjaganya Al-Quran itu, baik di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, ya, dimulai dari masa Abu Bakar Siddiq dan juga masa Utsman. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ada banyak sekali sebetulnya bukti-bukti keterjagaan Al-Quran itu, ya, sehingga ulama kita dalam kitab-kitab ulumul Quran, kitab-kitab pembicara tentang ilmu Al-Quran itu merinci sekali, tahu berapa jumlah kalimat dalam Al-Quran, berapa jumlah suratnya, berapa jumlah ayatnya, ya, jumlah ayatnya. Kalau menurut hitungan jumlah ayat-ayat setiap surat yang ada sekarang itu 6236 ayat, itu jumlah ayatnya. Berapa jumlah kalimatnya dihitung, berapa jumlah hurufnya, ya, berapa jumlah tasydid, berapa jumlah huruf nun, berapa, itu jelas oleh para ulama. Jadi tidak mungkin mau ditambah bagaimana-bagaimananya Al-Quran itu, ya. Bahkan diketahui, oh, kalimat yang paling pertengahan Al-Quran apa, huruf yang paling pertengahan Al-Quran apa, kalimat yang terpanjang Al-Quran apa, kalimat yang terpendek Al-Quran apa, ayat yang terpanjang Al-Quran apa, ayat yang terpendek Al-Quran apa, itu semuanya jelas oleh para ulama Islam, terjamin dalam berbagai sisi. Itu dari sisi hanya zahir saja gitu, ya. Nah, oleh sebab itu, maka kita kalau tidak belajar, ya, orang-orang sekarang sudah mulai masuk dalam ranah ingin melemahkan keyakinan kita pada Al-Quran. Karena memang apabila Al-Quran masih tetap di tangan kaum muslimin, itu musuh-musuh Islam ya, kesulitan untuk mempengaruhi kita, ya, selama Al-Quran masih di tengah mereka. Maka sekarang mereka berbagai upaya dan cara untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, di antaranya adalah dengan cara menyimpangkan penafsirannya. Mungkin kita masih membaca, mungkin kita masih menghafal, tapi mereka sekarang ini dengan cara-cara mereka berusaha agar Al-Quran itu tidak dipahami secara bagaimana pemaham para sahabat. Itu salah satu cara mereka sekarang dengan berbagai ilmu, ya, mereka istilahkan ilmu hermeneutika dengan ilmu ini dan ilmu itu, dengan tujuan mereka adalah agar kita dalam memahami Al-Quran itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah, tidak sebagaimana yang dipahami oleh sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi itu sedikit mukaddimah. Ya, kita akan tambah nanti penjelasan setelah ini. Kita bacakan dulu hadis, ya, dasar ini pembicaraan kita itu dari hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit dari, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Zaid bin Sabit, dia menceritakan. Qala, berkata Zaid bin Sabit, arsala ilayya Abu Bakrin maktala Ali al-Yamamah. Maksudnya ini apa? Abu Bakar mengirim seseorang kepadaku setelah selesai perang Yamamah. Perang Yamamah yang telah kita bahas dalam majlis yang lalu, itu perang melawan orang-orang murtad dari pengikut Musailamah al-Kadzab. Nah, itu yang dimaksud. Wa indahu Umar. Jadi, ini ringkas ceritanya. Zaid bin Sabit ceritakan, Abu Bakar mengirim seseorang kepadaku untuk datang kepadanya, tentu memanggilku melalui seseorang setelah perang Yamamah, setelah perang melawan murtadin dari pengikut Musailamah al-Kadzab. Kemudian aku datang ke rumahnya, tiba-tiba di sini ada Umar. Ada Umar di situ. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga kita lihat ya, keakraban para sahabat-sahabat senior gitu ya. Nah, faqala Abu Bakar. Tentu setelah Zaid bin Sabit berangkat ke rumah Abu Bakar dan bertemu Umar di situ, kemudian Abu Bakar bicara kepada dia. Inna Umar atani. Abu Bakar juga mengisahkan, Umar datang kepada saya. Maksudnya memberi masukan ini. Ya, faqala. Kata Abu Bakar, ini kenapa aku memanggil, maksud aku memanggilmu adalah ceritanya, ceritakan Abu Bakar sedikit dulu. Ya, bahwa Umar datang kepadaku, lalu dia berkata, innal qatla qad istaharra yawmal yamama bin nas. Nah, ini juga kaitan dengan pelajaran kita yang lalu. Sesungguhnya pembunuhan, maksudnya ya, banyak terbunuhnya para sahabat waktu perang Yamamah. Bin Nas ini mah sahabat. ya para hafal Quran. Jadi Umar bin Khattab, ini juga kita melihat keutamaan Umar bin Khattab, di mana Rasul kita SAW telah menyebutkan bahwa bahwa di antara umat beliau ini ada yang muhaddasun. Muhaddasun itu maksudnya mendapat ilham. In kana fi ummati fa Umar, ya mereka di tengah umat itu, di antara umatku yang mendapat ilham selalu ada Umar bin Khattab. Kita tahu dalam nanti kita juga akan bicara tentang kekhalifahan, masa khalifah Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya kita sudah pernah bicara tentang keutamaan Umar bin Khattab, di mana di antara keutamaannya adalah beliau itu banyak sekali tepat-tepat ya usulannya itu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu. Usulannya itu seperti masalah perang tawan tawanan perang Badar, kemudian masalah pengharaman khamar ya, salat di belakang makam Ibrahim ya. Itu berapa contoh ya di mana Umar bin Khattab pendapatnya itu musaddad, artinya adalah sangat tepat sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Nah, karena dia muhaddatsun, yakni karena dia mendapat ilham atau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar datang kepada Abu Bakar mengusulkan, sesungguhnya innal qatla qad istaharra, pembunuhan sudah sangat luar biasa pada waktu perang Yamamah dengan manusia, maksudnya sahabat. Jadi banyak sahabat-sahabat senior yang tadi kita sebutkan, ahlus sawabik, sahabat-sahabat senior ya. Kemudian juga para penghafal Al-Qur'an ya, banyak mati syahid di dalam perang Yamamah itu. Ini juga kita lihat ya, para ahlul Qur'an itu adalah mereka-mereka orang yang berani. Ya, beda juga ada sebagian orang sekarang ini dia mungkin hafal Al-Qur'an tapi dia tidak mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Nah, di sini wa inni la akhsha ay yastahirra al-qatl bil qurra fi mawatin fa yadhhab kathir min al-Qur'an. Kata Umar Khattab, aku ini khawatir, mencemaskan kalau seandainya peperangan selalu berlanjut, kemudian terjadinya pembunuhan-pembunuhan para penghafal Al-Qur'an di tempat-tempat pertempuran, kata Umar Khattab, nanti Al-Qur'an akan ini banyak yang hilang dari penghafal Al-Qur'an ini. Jangan-jangan Al-Qur'an juga akan ikut hilang bersama hilangnya penghafal Al-Qur'an itu, kata Umar Khattab. Padahal kasih min Al-Qur'an. Ini maksudnya banyak pergi banyak Al-Qur'an, maksudnya banyak penghafal Al-Qur'an yang meninggal. Ya. Nah, illa an tajma'uhu, kata Umar Khattab, kalau itu aku usulkan kecuali kalian mau mengumpulkan Al-Qur'an itu. Maksudnya dalam bentuk tertulis ya, tercatat. Nah, itu. Tercatat dalam kertas. Bukan Al-Qur'an itu bukan berarti belum dikumpulkan, sudah dikumpul di masa Rasulullah SAW, sudah dicatat, cuman belum terkumpul dalam satu bundel. Ya. Nah, kalau kita sebut sejarah penulisan Al-Qur'an di masa Rasulullah SAW, masa Rasulullah SAW itu banyak sahabat yang menjadi pencatat wahyu, di antara Zaid bin Sabit tadi. Ya, seperti Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sebagai Huzaifah bin Yaman Salim mula Huzaifah dan banyak para sahabat-sahabat yang lain. Mereka juga para hafal Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an terjaga dari dua sisi, dari sisi hafalan dan juga bentuk tulisan. Di masa Rasulullah Al-Qur'an itu sudah tertulis. Setiap datang Jibril, Rasulullah SAW memanggil sahabat, setelah selesai Jibril membaca Al-Qur'an, Rasulullah membacakan, kemudian Rasulullah membacakan pula kepada para sahabat dan juga para sahabat untuk menulisnya. Nah, Al-Qur'an itu setelah ditulis dikumpulkan di sebuah tempat di rumah Rasulullah SAW. Nah, alat-alat yang ditulis itu kadang-kadang di atas kulit, kadang sepelepa korma, ya, kadang-kadang kayu-kayu yang tipis, kadang batu-batu yang tipis yang bisa ditulis. Dan itu dikumpulkan Al-Quran yang besar Rasulullah SAW. Sudah tertulis, semuanya sudah tertulis. Ya, Al-Quran yang besar Rasulullah SAW sudah tertulis. Tapi belum tertulis dalam bentuk terkumpul. Ya, karena yang dikumpul di masa Rasulullah SAW itu, yang terkumpul di rumah Rasulullah SAW itu, masih ada ayat-ayat yang sudah mansukh. Nah, masih ada ayat yang sudah mansukh. Kemudian Al-Quran yang terkumpul di rumah Rasulullah SAW belum tersusun sesuai dengan susunan surat, maksudnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ya, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kemudian Taubah, bukan tersebut itu. Mungkin baru teronggok ini sini Al-Fatihah, ya, di sini adalah Al-Baqarah, di sini An-Nas, ya, sini An-Namal gitu. Tetapi susunan suratnya tersusun, susunan ayat tersusun. Kalau ayat sudah tersusun, jadi karena Jibril setiap membawa wahyu kepada Rasulullah SAW, itu Jibril memerintahkan, letakkan ayat ini pada ayat yang terdapat kisah ini. Jadi setelah ayat ini, dalam surat ini, dalam ayat ini, ayat setelah itu. Nah, Jibril yang menentukan itu. Jibril menentukan, karena itu tertib penyusunan ayat dalam setiap surat itu adalah tauqifi, maksudnya adalah melalui wahyu. Jibril yang menentukan, bukan kebijakan daripada Rasulullah SAW, juga kebijakan daripada para sahabat, tapi itu wahyu dari Allah SWT. Sebenarnya kita ketahui bahwa ayat pertama turun adalah surat Al-Alaq, itu hanya 5. Sedangkan surat Al-Alaq itu ayatnya bukan jumlah 5, lebih dari 5. Nah, kemudian juga surat Al-Mudassir pertama turun hanya 5 ayat juga, tapi surat Al-Mudassir setelah kita lihat sekarang lebih dari 5 ayat. Kapan tuh ayat yang turunnya? Ya ayat seberikutnya. Jadi umpamanya sekarang turun 5 ayat di surat Al-Alaq, sebagaimana kita ketahui yang kita pelajari dalam sirah yang berlalu, awal wahyu Rasulullah SAW menerimanya. Ya, kemudian setelah itu turun lagi 5 ayat dari surat Al-Mudassir. Nah, dan kemudian mungkin berikutnya surat yang lain, kemudian pada suatu saat turun lagi surat Al-Alaq. Maka Jibril mengatakan ini adalah tempatnya di surat yang itu, gitu, nomor sekian setelah ayat itu. Nah, ini penyusunan ayat dalam setiap surat itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi begitu pengumpulan Al-Qur'an di masa Rasulullah SAW. Al-Qur'an sudah terkumpul. Tetapi yang terkumpul di rumah Rasulullah SAW, kita katakan tadi masih ada ayat-ayat yang mansukh. Masih ada ayat mansukh, ya. Kemudian juga tercatat di situ yang dicatat itu adalah juga bercampur antara ayat-ayat ayat itu masih tercampur dengan 7 huruf yang dibaca Al-Qur'an di masa Rasulullah. Karena Al-Qur'an 7 dialek. Ya, Al-Qur'an 7 dialek itu tercatat dalam bentuk 7 dialek Al-Qur'an itu di masa Rasulullah SAW. Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu Al-Qur'an sudah terkumpul secara tertulis, sudah terkumpul, tapi belum bentuk terkumpul dalam satu bundel. Nah, tapi dalam bentuk di rumah Rasulullah SAW, sebuah tempat di situ disimpan. Ya, tentu dalam bentuk tercebere-berai gitu ya, ada yang di atas pelepah korma, ada yang tertulis di kulit binatang, ya, ataupun di batu, ya, dan begitu. Tentu sulit juga, ya, sebenarnya mau kita ingin baca Al-Quran bagi orang belum hafal. Nah, ini pendapat Umar ini, Umar mengusulkan pada waktu ini bahwa Al-Quran itu dikumpulkan dalam bentuk satu bundel. Karena masih hidupnya para penghafal Al-Quran dan para penulis Al-Quran. Ini alasan Umar Al-Khattab R.A. Nah, wa inni la aro an tajma' al-Quran. Jadi kata Umar kepada Abu Bakar Siddiq anhu, aku mengusulkan. Saya berpendapat engkau itu hendaknya mengumpulkan Al-Quran. Jadi maksud mengumpulkan di sini bukan berarti Al-Quran bercerai-berai, berserak-berak gimana saja, tapi maksudnya terkumpul dalam sebuah bundel. Nah, karena arti jamu' Al-Quran itu ada berapa arti, ya. Jamu' Al-Quran artinya dihafal dalam dada. Jamu' Al-Quran maksudnya ditulis. Nah, di masa Rasulullah, jamu' Al-Quran maksudnya jamu' Al-Quran di masa Rasulullah itu dikumpul dalam satu tempat, bukan dalam satu mushaf, bukan dalam satu bundel. Jadi Al-Quran sudah terkumpulkan di masa Rasulullah, iya, tetapi dalam bentuk satu tempat, pada satu ruang, terkumpul dalam satu ruang, tapi bulan dalam satu bundel atau satu mushaf yang terkumpul begitu, ya. Nah, beda lagi maksud dengan mengumpulkan Al-Quran di masa Utsman. Maksud mengumpulkan masa Utsman itu adalah mengulangi menulis apa yang ada ditulis di masa Abu Bakar Siddiq anhu, ya, dalam beberapa nuskhah, berapa nuskhah. Jadi ditulis berapa nuskhah. Nanti akan kita bacakan juga bagaimana sejarah pengumpulkan Abu Bakar Utsman ketika kita bicara tentang kekhalifahan Utsman bin Affan insyaallah taala. Baik. Ketika Abu Bakar mendengar usulan Umar ini, ya, Abu Bakar berkata, qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, faqultu li Umar. Jadi ini kan Abu Bakar menceritakan kepada Zaid bin Sabit. Abu Bakar berkata, aku berkata kepada Umar, kata Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Abu Bakar ini perbuatan kayaknya melanggar saya tidak beranilah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat tujuan ditulisnya Al-Qur'an di masa Rasulullah itu ya memang untuk dikumpulkan, ya, agar Al-Qur'an terpelihara dua sisi, dalam bentuk hafalan dan juga bentuk tulisan. Tapi kehati-hatian yang kita dapat dari ungkapan Abu Bakar ini adalah kehati-hatian para sahabat untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu salah dalam agama. Jadi dia ingin menunjukkan perbuatan ini apa boleh, dia ingin meminta dalil yang lebih kuat lagi, valid lagi dari Umar gitu, ya. Diskusi ini terjadi antara Abu Bakar dan Umar, maka Abu Bakar mengatakan, apakah ini tidak bertentangan dengan sunnah, begitulah bahasa kita sekarang, ya. Apakah ini tidak melanggar nih perbuatan Rasulullah SAW? Karena Rasulullah tidak melakukan, saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk dikumpulkan satu bundel maksudnya. Nah, ini satu hal yang kita dapatkan di sini, kehati-hatian para sahabat dalam masalah agama. kehati-hatian sahabat dalam masalah agama. Jadi mereka tidak mau melakukan sesuatu yang hal itu mungkin akan berefek terjadinya bid'ah dan segala macam dalam agama ini. Faqala Umar, lalu Umar berpendapat, menjawab perkataan Abu Bakar itu, huwa wallahi khair, demi Allah, kata Umar, ini adalah urusan yang baik. Urusan yang baik. Ya, urusan yang baik. Ya, kenapa tidak kita lakukan? Ya. Jadi Abu Bakar menceritakan kepada Zaid ini, Umar menjawab perkataanku itu, menanggapi perkataanku, pernyataanku, tanggapanku, ini adalah baik. Ya. Kalau ada orang nih, sebelum lupa saya jelaskan, kalau ada orang berbicara gitu, itu kan Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak lakukan Rasulullah SAW. Ya. Apakah itu tidak bid'ah, Ustaz? Karena para penggemar bid'ah hasanah berhujah dengan perbuatan Abu Bakar Siddiq ini juga, gitu ya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu kita disuruh mengikuti sunnah mereka. Kenapa? Karena ijtihad mereka berdasarkan ilmu dan mereka tidak berbuat bid'ah. Tidak hukum bid'ah. Kenapa? Mereka dapat rekomendasi dari Rasulullah SAW. Kalau kita dapat rekomendasi, kan enggak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di. Ini nasihat Rasulullah kepada kita. Yaitu, hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, ini sunnah khulafa'ir rasyidin. Mereka mau dapat rekomendasi, kalau kita kan enggak. Apakah ustaz-ustaz, ya, tuanku-tuanku, kiai-kiai yang sekarang mendapat rekomendasi untuk buat suatu ajaran, bahwa mereka, ajaran mereka harus diikut oleh umat, kan enggak. Nah, bahkan secara spesial, yang sebelumnya sudah kita sebutkan dalam keutamaan Abu Bakar Siddiq, ya, di mana Rasulullah SAW secara spesial memesankan, ya, iqtadu biladaini min ba'di, atau birujali min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Secara khusus, Rasul kita selalu menyebutkan, hendaklah kalian, ya, mentoladani dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Loh, ini nama disebut Rasulullah, berarti ini tidak mungkin murtad, kan? Kalau orang murtad, maka sesuruh kita. Ini juga bantah bagi orang menuduh Abu Bakar dan Umar murtad, gitu ya. Ya, bagi seperti si Arafidah. Dan ini menunjukkan tentang keimanan mereka dan baiknya manhaj mereka, akidah mereka. Dan ini kabar Rasulullah SAW dari Allah. Ya. Ini menunjukkan tentang keselamatan akidah mereka, ibadah mereka, dan perbuatan mereka. Jadi tidak bisa dijadikan dalil itu untuk orang-orang berkreasi membuat bid'ah hasanah, gitu ya. Ini tidak bisa dijadikan dalil, karena ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana bagian dari sunnah? Karena Rasul menyuruhkan saya, fa'alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di. Hendaklah kalian menjalankan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, dan juga secara khusus, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan umatnya untuk mencontoh dua orang ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Karena dan juga nanti akan ada kisah lain hujahnya para pengkreasi bid'ah dalam agama ini, ya, penggemar bid'ah hasanah juga berhujah nanti dengan perkataan Umar tentang solat tarawih. Jawabannya sama. Taib. Karena mereka kita disuruh untuk mentoladani mereka. Dan mereka bagian dari melanjutkan perjuangan yang memang belum selesai. Rasulullah SAW seperti tadi umpamanya mengumpulkan Al-Quran. Kan tujuan ditulisnya Al-Quran itu kan agar tersimpan. Maka Rasulullah SAW sebetulnya itu melanjutkan usaha sama sebetulnya dengan mana. Cuma di masa Rasulullah memang dalam satu bundel, belum terkumpul dalam satu buku. Tapi dalam satu tempat. Kan, karena memang tujuan Rasulullah SAW itu untuk menyuruh sahabat menulis Al-Quran. Kenapa? Bahkan ditegaskan di awal-awal Islam. Yang sebenarnya telah berlalu pelajaran kita, Rasulullah SAW melarang. La taktubu anni ghair al-Quran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian tulis selain dariku selain Al-Quran. Ini ketegasan pentingnya Al-Quran itu sudah tulis. Ya. Nah, sebetulnya perbuatan ini, tapi Abu Bakar tentu tidak ingin mendapat penjelasan yang lebih memuaskan dari Umar, gitu ya. Biasa para sahabat itu diskusi, dengan juga Umar ketika wafatnya Rasulullah pernah kita ceritakan bagaimana Umar bisa lupa ayat innaka maituna innahum maitun, ya kondisinya. Kondisi saya itu mereka sangat cinta pada Rasulullah SAW, sangat mengharapkan keberadaan Rasulullah tengah mereka, lalu mereka mendapat musibah meninggalnya Rasulullah SAW. Yang jauh lebih tentu bukan seperti meninggalnya seorang orang tua. Ya. Mereka mungkin lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai orang tua mereka sendiri, diri mereka sendiri. Tentu dengan meninggalnya Rasulullah SAW, sahabat yang begitu cinta membuat mereka menjadi emosionalnya berbeda. Nah, itu yang membuat Umar lupa ayat yang biasa didengar oleh dia. Ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, laka anisamitu hal an, seakan-akan baru mendengar hari ini, padahal sudah sering didengar oleh dia. Itu biasa, orang-orang dalam kondisi tertentu dia tidak muncul ilmu yang dimilikinya, ya, ataupun tidak hafal, tidak ingat ayat atau hadis yang sudah menghafal oleh dia, itu biasa saja. Karena memang itu kondisi-kondisi emosional kadang-kadang membuat orang tadi tidak mengingat, ya, tidak ingat dan tidak apa namanya konsen dengan bahasan yang sedang dibahas atau masalah yang sedang dihadapinya. Taib, ini yang sedikit juga faedah ya ingin kita katakan, jangan pula dijadikan ini sebagai argumentasi untuk berkreasi dalam melakukan bid'ah-bid'ah hasanah, ya, memvariasi juga apa namanya istilahnya melakukan tambah-tambahan ya dalam agama ini. Taib, falam yazal Umar yuraji'uni fihi hatta syarahallahu lidzalika sadri. Kata Abu Bakar, kami senantiasa berdiskusi panjang dengan Umar, yaitu diskusi panjanglah dengan Umar, kata Abu Bakar, ya, sampai Allah ya membuka dadaku untuk hal itu. Ya, barulah Abu Bakar tenang dengan banyak diskusi, dengan berbagai diskusi. Mungkin cuma Abu Bakar di sini tidak menyebutkan diskusi apa saja ketika dibantah oleh Umar, bantah oleh Abu Bakar di situ ya. Cuman ringkasnya diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit begitu. Faraitu alladhi ra'a Umar. Kata Abu Bakar, sekarang aku berpendapat sesuai apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Ini kata Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit. Nah, kisahnya ini kenapa aku melmu. Kaib. Qala Zaid, ya. Zaid berkata, "Wa Umar indahu jalis." Jadi juga Umar juga di situ, kata Zaid ini, bukan aku bersama Umar saja, bukan aku sama Abu Bakar saja, Umar juga ada di situ. Umar diam aja ketika Abu Bakar menjelaskan apa namanya? Tentang kisah ya pemanggilan Zaid ini. Nah, alasan Umar Abu Bakar memanggil Zaid ini. Saat itu Abu Bakar kata Zaid, "Wa Umar indahu jalisun la yatakallam." Umar ada duduk ya di sisinya tapi enggak bicara, Umar diam aja gitu. Karena sekarang Umar sudah karena lebih berhak khalifah berbicara dan khalifah sudah sependapat dengan dia, ya untuk apa pula dia menyelah omongan Abu Bakar sendiri anu. Dan ini juga terdapat adab ya bagaimana Umar juga menghargai Abu Bakar. Dan kita lihat Umar itu kalau sudah Abu Bakar bicara diam. Ya kita lihat ketika peristiwa bagaimana ketika Umar ya belum mau menerima meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar sudah bicara, diam. Bagaimana juga saat Bani Saqifah, ya, ketika itu Umar menceritakan, saya sebetulnya sudah mempersiapkan menyiapkan materi lah gitu ya, mau disampaikan waktu di Bani Sa'idah itu, ya, dalam rapat itu ya. Ketika itu ya Umar nyuruh dia duduk, ijlis, ala rislik, jadi duduk dulu. Ya, Umar duduk, diam gitu, nggak mau bantah. Ini bentuk bagaimana menghargainya sahabat terhadap Abu Bakar sendiri seperti Umar gitu ya. Nah, kata Umar, enggak satu pun yang sedang aku konsep dalam diriku, semuanya disampaikan oleh Abu Bakar, bakal lebih afdal katanya. Jadi kelihatan maka bagaimana kesenioran Abu Bakar itu dengan sahabat itu dan bagaimana pula sahabat menyeniorkan Abu Bakar itu yang menghargai. Dan inilah adab sebetulnya yang harus dimiliki oleh para thalabatul ilmi ya, dengan para guru, dengan para orang-orang yang lebih senior ya, yang dalam berdakwah dan berilmu. Kita harus lebih adab, jangan kita hanya menyela-nyela omongan orang lagi ngomong, kita nyela gitu ya. Ya biarkan dulu dia ngomong, biar ini kalau sudah disampaikan oleh orang lebih berilmu dan kita sudah cukup gitu. Nah, ini keindahan bagaimana Islam itu, supaya tidak apa ya, jangan kita sok lebih tahu gitu ya, lebih paham. Biarkan ketika di dalam sebuah perkumpulan ada orang lebih berilmu bicara ya, dan orang itu yang lebih dewasa belum meminta kita untuk berbicara, ya udah diam aja sampai kita disuruh untuk bicara. Nah, ini indahnya di dalam rapat. Karena kalau orang yang kurang senior yang bicara dulu, nah ini akan memancing suasana untuk dibantah oleh orang yang lain. Nah, tapi kalau senior yang bicara ya, yang mengarahkan pembicaraan, kamu bicara silakan pendapat kamu bagaimana. Nah, itu kan teratur ya di arah pembicaraannya ya, suasana pun adem. Tapi kalau yang bicara ya sama-sama besarnya pengalaman segala macam, tingkat ilmunya juga ini, nah akan menimbulkan suasana di dalam pertemuan kurang nyaman. Nah, inilah yang kita lihat ya, betapa kita harus banyak melihat bagaimana kehidupan para sahabat agar kita mencoba menggunakan pengalaman-pengalaman mereka itu, apa yang kita lihat dari kehidupan mereka itu dalam kehidupan kita, agar kita menemukan solusi, agar terhindar dari banyak masalah gitu. Kadang-kadang sebetulnya nggak ada masalah, masalah itu timbul karena memang cara kita di dalam suatu hal yang tidak bermasalah jadi masalah karena cara kita itu yang keliru gitu. Subhanallah, memang ketika kita membaca ya, kehidupan para sahabat, ya, keindahan sama mereka, saling menghargai di antara mereka, sangat apa namanya, kadang-kadang memberikan sebuah kesejukan dalam diri kita, ya, kenyamanan, ya. Betapa di antara mereka kelihatan kasih sayangnya sangat tinggi di antara mereka gitu ya. Ya, di antara mereka ya sama sahabat itu kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati sangat tinggi di antara mereka. Baik, kita lanjutkan. Faqala Abu Bakar. Sekarang Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Sabit, "Innaka syabun aqilun la nattahimuka." Nah, pertama, engkau adalah seorang pemuda. Aqilun, cerdas. La nattahimuka. Kami tidak pernah apa namanya mencurigaimu, artinya mengkhawatirkan kamu, ya, ataupun menganggap kamu kurang amanah, tidak. Jadi di sini Abu Bakar memberikan tazkiyah ini. Ini juga taktik kayaknya ya, di dalam memberikan sebuah usul, mengharapkan sebuah apa namanya, kita mau memerintah, bagaimana seorang pemimpin itu memberikan kepercayaan diri dulu kepada orang yang mau disuruh. Subhanallah. Ini manajemen kadang-kadang ya. Ya, manajemen bagaimana dia berikan dulu kepercayaan kepada Zaid bin Sabit. Ini perintah, ini sangat besar. Sangkai Zaid bin Sabitnya mengatakan, kalau seandainya mereka menyuruh memindahkan aku, memindahkan gunung, itu bagi enteng bagiku daripada tugas yang diberikan kepadaku ini, yaitu mengumpulkan Al-Quran, kata Zaid bin Sabit. Tapi Abu Bakar sebelumnya dilihatkan kepercayaan kepada Abu Bakar, Abu Bakar memberikan kepercayaan kepada Zaid bin Sabit, kemudian juga memberikan apa kepercayaan diri kepada dia, keberanian, ya. Nah, ini yang di dalam juga manajemen bagaimana kita memberikan sebuah perintah, sebuah pekerjaan kepada bawahan kita atau kepada teman kita, ya, kita harus melihatkan kemampuan dia. Kamu itu bisa loh, begini-gini kamu bisa loh, lakukan aja, saya percaya dengan kamu bisa insyaallah, ya, nanti juga saya akan support kamu dengan kalau ada hal lain. Nah, jadi pekerjaan itu jalan, ya, jangan kita sebelum menyuruh kita sudah menjatuhkan dulu dia. Nah, ini betapa kita lihat ya, Abu Bakar memberikan, innaka syabun aqilun, engkau seorang pemuda, ya, seorang pemuda biasanya kan rajin, kuat, tangguh gitu ya. Ya. Jadi sanggup menghadapi tantangan lah gitu. Berbeda dengan pemuda sekarang barangkali ya kan, hujan-hujan sedikit langsung sakit kepala gitu ya. Kalau para sahabat dulu biasa kedinginan, kepanasan. Nah, innaka rajulun syab. Kamu seorang pemuda, aqilun, cerdas. Ya. Wala natahimuka. Ya, engkau juga segi agama engkau adalah orang yang baik agamanya maksudnya. Ya. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian engkau juga adalah orang yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan dulu kemampuannya ini dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Kenapa Abu Bakar manggil dia? Karena menurut Abu Bakar, Zaid bin Sabit ini punya keahlian di sini gitu ya, disebutkan. Nah, engkau sebelumnya adalah penulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap bi'il Quran fajma'ahu. Sekarang tolong engkau kumpulkan Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit mengumpul Al-Quran itu di samping apa yang tertulis di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia juga mengambil apa yang ditulis oleh para sahabat. Kemudian juga bukan hanya yang ditulis para sahabat saja, setiap sahabat yang hafal Al-Quran mesti mendengarkan kepada Zaid bin Sabit, menyetorkan di pintu masjid Rasulullah SAW. Sebenarnya nanti dalam kisahnya Umar bin Khattab setelah itu berpidato di masjid Nabi SAW, menyampaikan barang siapa yang punya Al-Quran, maksud baik yang terhafal maupun tulis, falyatina, karena dua orang ini yang menunggu tuh. Setiap sahabat ada yang punya catatan Al-Quran dibawa ke Zaid bin Sabit. Ketika membuat catatan itu, nah, tidak cukup dicatat saja apakah dia hafal bukan. Nah, kemudian satu syarat yang mutlak lagi adalah dia mencatat dan mendengar, menghafal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia ambil dari catatan sahabat yang lain atau dia hafal melalui sahabat yang menghafal dari Rasulullah SAW, tapi dia langsung menerima hafal itu Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW, dan mencatat langsung juga di hadapan Rasulullah SAW. Karena para sahabat yang pencatat wahyu itu bukan 1-2 orang, 3 orang ya. Mereka pun mencatat setelah mereka menuliskan untuk Rasulullah SAW, mereka menuliskan lagi untuk mereka sendiri. Maka mereka punya mushaf sendiri-sendiri. Nah, ini mushaf-mushaf inilah nanti yang disuruh oleh Utsman dibakar. Jadi mereka di Mesir sana juga punya musaf-musaf sendiri, bukan Al-Qur'an ya. Beda antara Al-Qur'an dan musaf, bukan berarti mereka punya Al-Qur'an masing-masing. Itu beda. Kalau Al-Qur'an itu satu. Takafal musaf iya. Ini mushafnya Utsman, ini mushaf Ali, ini mushaf Abu Bakar, ini mushaf Fatimah, ini mushaf Zaid, ini mushaf Zab bin Zabi, ini mushaf Ubay bin Ka'ab, ini mushaf bin Mas'un. Iya. Tapi bukan nanti ini Al-Qur'an sipulan, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu satu. Ya. Maka yang dibakar di masa Utsman itu mushaf-mushaf yang ditertulis, ditulis oleh sahabat sendiri-sendiri. Di mana mereka dalam mushaf-mushaf mereka itu pun tercatat ada asbabun nuzul, ada keterangan makna, tafsir, ada juga ayat yang mansukh. Karena itulah Utsman menyuruh bakar supaya tidak bertentangan dengan mushaf yang sudah tertulis. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam saat penulisan mushaf di masa Utsman bin Affan. Tapi kita kembali kepada topik kita sekarang ini, ya. Jadi syarat yang mutlak oleh Zaid bin Sabit saat itu oleh Umar bin Khattab lajina menentukan itu, pertama, orangnya mendengar langsung dari Rasulullah SAW dan mencatat langsung juga dari Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi itu syarat itu. Jadi tidak diterima kalau dia itu menulisnya dari mushaf lain, didapat di mencontoh dari mengambil dari tulisan mushaf sahabat. Tapi langsung yang ditulis adalah para Rasulullah SAW, dan dia juga menerima langsung dari riwayat Rasulullah SAW. Nah, kemudian syarat yang lain lagi adalah dia mendengar baca Al-Quran Ardul Akhir, bacaan Quran yang distorkan terakhir oleh Rasulullah SAW kepada Jibril. Nah, jadi kalau kita lihat syaratnya pertama apa? Ya, lebih mudah untuk dihafal ya, agar kita memahami lebih baik bagaimana masalah ini. Pertama, syarat yang ditentukan adalah orang ini hafal Al-Quran langsung menerima dari Rasulullah SAW, bukan melalui hafalan dari sahabat. Karena sebagian sahabat mungkin tidak hadir saat turunnya wahyu ya. Ya, nanti setelah sahabat ini pulang dari pekerjaannya, tapi dia datang, para sahabat, ada wahyu turun, ada Quran yang turun, iya ini ayat ini yang turun, ya, dan mereka dihafalkan, lalu mereka juga mencatat. Tapi yang syarat bagi Zaid bin Sabit dan Umar Khattab menentukan dia harus menerima langsung dari Rasulullah SAW dan mencatat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Ini syarat yang kedua, menghafal langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mencatat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah yang tercatat itu merupakan setoran terakhir Rasulullah SAW kepada Jibril. Ardul Akhir, dikenal dengan istilahnya orang ulumul Quran itu Al-Ardul Akhir. Jadi karena sebenarnya yang telah kita sebutkan di saat wafatnya Rasulullah SAW, salah satu tanda wafat Rasulullah SAW yang beliau kabarkan pada istri beliau Aisyah Anha adalah Jibril di bulan Ramadan terakhir dari tahun umur Rasulullah SAW itu mengulang menyetorkan Rasulullah menyetor Al-Quran kepada Jibril dua kali beliau mengulang. Nah, inilah Al-Quran yang valid terakhir gitu, karena tidak ada lagi ayat mansukh ya, dan bacaan-bacaannya atau lahjanya semua di Ardul Akhir itu yang muktamad, itu yang diakui gitu. Karena yang sebelum-sebelum mungkin ada bacaannya yang mansukh, mungkin ada hukumnya yang mansukh ya. Nah, sahabat yang juga ikut menerima inilah yang bisa diterima juga oleh Zaid bin Sabit, tidak semua. Jadi syaratnya ketat. Nah, Zaid bin Sabit adalah sahabat juga yang salah satu sahabat yang mendengar Ardul Akhir itu, setoran terakhir Rasulullah kepada Jibril. Dan dia menyetor itu kepada Rasulullah bukan satu kali, dua kali juga. Jadi Rasulullah SAW di tahun terakhir wafatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril dua kali. Zaid bin Sabit pun mengkhatamkan Al-Quran dengan apa yang disetorkan Rasulullah SAW di akhir hidup beliau kepada Jibril, itu dua kali juga. Nah, jadi begitu syaratnya. Jadi bagaimana sangat ketat sekali syarat-syarat yang dalam mengumpulkan Al-Quran ialah oleh Zaid bin Sabit. Taib. Kemudian, ya, pawallahi. Nah, ini pernyataan Zaid bin Sabit, demi Allah, ya. Law kallafani naqla jabalin minal jibal, seandainya Abu Bakar itu nyuruh aku mindahkan gunung di antara gunung-gunung, makana asqalu alayya. Ya, makana asqala alayya mimma amarani bihi. Sungguhnya itu tidak berat bagiku daripada perintah yang dia suruh aku ini melakukannya. Jadi melihat besar tanggung jawab itu maksudnya. Ya, tanggung jawabnya bukan gampang ini. Besar sekali karena mengumpul kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qur'an, kitab suci, ya. Jadi ma asqala alayya mimma amarani bihi min jamil Qur'an. Ya, kalau seandainya bukan nyuruhku mindahkan gunung, itu tidak berat bagiku, ya. Ya, daripada menulis Al-Quran apa yang diperintahkannya aku untuk mengumpul Al-Quran katanya. Fakultu. Lalu dia juga berusaha menolak ini tawaran Abu Bakar. Sama dengan perkataan Abu Bakar kepada Umar. Nah, apa katanya? Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, bagaimana kalian berdua ini mau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kata Zaid bin Tsabit, sama dengan tanggapan Abu Bakar Siddiq juga kepada Umar awalnya gitu. Nah, dia juga bilang, ya, gimana kalian berdua mau lakukan sesuatu yang pernah tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, faqala Abu Bakar, huwa wallahi khair. Jawaban Abu Bakar juga sama dengan jawaban Umar kepada Abu Bakar. Demi Allah ini adalah baik. Demi Allah ini adalah tujuannya baik dan faedahnya besar. Baik. Kita akan usaha meringkas ini sampai akhir hari, waktu membatasi kita, jangan sampai kita kelewat lagi sesi tanya jawabnya, ya. Baik, kita teruskan. Kemudian, falam azal uraji'u hatta syarahu sadri lilladzi syarah lahu sadra Abu Bakr wa Umar. Senantiasalah aku berdiskusi dengan Abu Bakar, dengan Umar juga mungkin waktu itu, ya, sampai Allah melapangkan dadaku, membuat dadaku menerima usulan Abu Bakar dan Umar itu. Fatatabatul Quran ajma'u min riqa wal aktar. Lalu aku mengumpulkan Al-Quran, ya, dari riqa itu adalah kulit-kulit binatang, ya, kulit-kulit binatang, wal aktar, ya, itu aktar itu artinya mungkin dari pelepah korma, ya. Wal usub, ya, ataupun ini sebetulnya atau apa namanya, pelepah korma atau batang korma, ya, wasudur rijal, dan juga dari dada laki-laki, maksudnya apa? Dari hafalan sahabat. Jadi ada dua yang dikumpulkan, yang tertulis dan yang terhafal. Jadi tatabatul Quran ajma'u, maka aku mengumpul Al-Quran itu dari riqa, dari bahan-bahan yang tertulis Al-Quran padanya, dan juga dari hafalan. Jadi bukan hanya, nah, jadi dua sisi dikumpulkan. Hatta wajatu min suratil taubah ayataini ma Khuzaimah bin Tsabit lam ajidhuma. Sampai terakhir aku mendapatkan dua ayat dari surat Taubah dari seorang sahabat namanya Khuzaimah bin Tsabit. Dapatkan di sini bukan berarti tidak hafal. Zaid bin Tsabit hafal, sahabat lainnya hafal, tapi belum temukan tulisan yang tertulis di hadapan dari Rasulullah SAW. Itu belum ditemukan oleh Zaid bin Tsabit. Nah, akhirnya terakhir dia dapatkan pada seorang sahabat namanya Khuzaimah bin Tsabit. Lam ajid huma ma'agiri, yang dimana aku tidak menemukan dari ini, ya, yang langsung maksudnya ditulis di para Rasulullah SAW. Walaupun mungkin tertulis di masa Rasulullah SAW, di yang dikumpul di Rasulullah SAW, mungkin itu sebelum Ardul Akhir, ya, bukan tidak apa namanya, atau mungkin tidak ketemu di situ, ataupun sahabat-sahabat punya, tetapi belum valid, ya, mungkin ditulis di para Rasulullah SAW, tapi mungkin ditulis melalui sahabat yang lain. Maka terakhir dia dapatkan melalui Khuzaimah bin Tsabit ini, itu ayat terakhir tertulis maksudnya. Tapi dia hafal, karena sahabat sudah pada hafal Al-Quran. Makanya dia cari, ini ayat ini yang saya hafal ini mana tulisan yang ditulis daripada Rasulullah. Terakhir dia dapatkan melalui seorang sahabat namanya Khuzaimah bin Tsabit. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu, ya, di antara orang yang ikut menulis Quran, ya, Khuzaimah bin Tsabit dan lainnya. Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, para sahabat. Bunyi ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, ya, ini ayat ini. Fakan suhuf allati yujmi'u fi al-Qur'an inda Abu Bakar hatta wafahu Allah. Kemudian setelah selesai, kata Zaid bin Tsabit, amalan itu, pekerjaan itu, ya, mushaf itu dikumpulkan di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dipegang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai wafat. Kemudian summa inda Umar, ini kisahnya Zaid bin Tsabit menyebutkan, kemudian mushaf itu disimpan oleh Umar, ya, setelah, karena dia khalifah setelah Abu Bakar Siddiq, hatta tawaful, sampai dia wafat. Summa inda Hafsah, setelah Umar bin Khattab wafat, kita tahu nanti sejarahnya, yaitu di mana Umar bin Khattab bermusyawarah menyerahkan urusan kepemimpinan Umat Islam setelahnya kepada 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, karena ada 10 orang sahabat, yang tersisa adalah 6 orang. Nah, kemudian Umar bin Khattab menyimpan mushaf itu di rumah Hafsah. Di rumah Hafsah, istri Rasulullah SAW. Nah, inilah kisah, ya, apa namanya, pengumpulan Al-Quran secara ringkas. Nanti kita akan bicara juga di masa Utsman bin Affan. Jadi mushaf itu terakhir berada di rumah Hafsah, yang nanti di masa Utsman meminta, meminjam kepada Hafsah tentang Al-Quran yang pernah ditulis di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, perkataan Ali bin Abi Thalib tentang, ya, kenapa perkataan Ali yang kita sebut adalah karena orang Rafidhah yang mengingkari, ya, yang selalu upaya menuduh atau mencela sahabat ataupun mengkhawatirkan adanya atau menyebarkan opini Al-Qur'an itu telah dirombak segala macam, ya, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib, mencinta kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib sendiri tidak keyakinan demikian. Maka Ali bin Thalib sebenarnya diwakilkan oleh Abu Ya'la, ya, dalam kitab Ulumul Musannaf, Itu a'zamun nasi ajran dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia yang paling besar pahalanya fil masahif dalam mengumpulkan Al-Qur'an adalah Abu Bakar. Inna Abu Bakrin kesungguhnya Abu Bakar kana awalu man jama'a bainal lawhain. Karena Abu Bakar lah yang pertama yang telah mengumpulkan satu bundel mushaf dalam dua kulit itu maksudnya dari dua luhait, jadi dalam satu bundel Abu Bakar yang pertama melakukannya, kata Ali bin Abi Thalib. Dan Abu mengatakan a'zamu nasi ajran ya fil masahif Abu Bakar, manusia yang paling besar pahalanya tentang masalah mushaf adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Thalib. Itulah sedikit pembahasan kita ya, mungkin masa bincang-bincang kita masih ada yang lain sebetulnya, tapi tadi sudah cukup kita secara global sudah kita bahas. Insyaallah pada bagian yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bisawab ya, jika ada hal-hal yang perlu kita tambahkan masalah pengumpul Al-Qur'an ini kita sampai pada kajian yang akan datang. Karena waktu yang batas kita masuk kepada bagian berikutnya itu tentang sesan atau waktu untuk bertanya jawab. Wallahu a'lam, dipersilakan pada akh kembali untuk memandu kita. Baik Ustaz, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan kepada kita ilmu dan faedah-faedah yang bisa kita tularkan kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam rahimani Allahu ayyakum, kini saatnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Karawaci. Oh ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustaz, mama saya ini kan diberangkatin umroh sama tante saya. Dia itu kerja di bank konvensional. Apakah sah umrohnya itu karena dia kerja di bank yang mengandung riba? Baik. Lalu ini Pak Ustaz, satu lagi, nenek saya ini kan di kampungnya ini kan dulu di Padang ada yang namanya ritual. Jadi kalau misalnya ada orang kehilangan bisa muter Yasin, jadi tahu siapa yang nyuri uangnya gitu. Iya Bu. Nah, kalau bapak saya ini sampai sekarang masih percaya sama ilmu-ilmu sio-sio zodiak. Itu gimana cara menyadarkan papa dan nenek saya itu Pak Ustaz? Baik Ibu. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang Ustaz sampaikan. Kalau mau dijawab silahkan. Baik, mungkin beliau punya unek-unek, kita jawab saja pertanyaan beliau. Ya, semoga Allah SWT menjaga beliau, jengkur beliau. Pertanyaannya sangat semangat sekali ya. Masalah dalam menggunakan harta yang haram dalam beribadah kepada Allah, hal ini memang ikhtilaf para ulama. Ya, sering mencontohkan dengan orang sholat di bumi yang dia curi. Ya. As-salatu fi ardil maksubah. Ini contoh di dalam pembahasan kita fikih biasanya. Orang sholat dengan baju yang dicuri, umpamanya. Atau sholat dengan hal-hal yang haram. Dia sholat di bumi yang dia curi, gitu. Bagaimana hukumnya? Para ulama, wallahu alam, ana lebih condong mengambil pendapat ibadahnya sah di samping dia juga berdosa. Ibadahnya sah di samping berdosa. Seperti orang berhaji dengan harta haram. Ya, hajinya diterima Allah jika dia melaksanakan yang benar hajinya, tapi dia tetap berdosa dengan ciri dari pencuriannya. Nah, itu yang pendapat yang lebih saya pilih, karena walaupun sebagian pendapat ulama yang lain mengatakan tidak. Ya, ini pendapat Imam Ahmad. Kalau enggak salah ya, afwan, saya tidak ingat persis pendapat ulama sini, tapi yang saya ingat itu pendapat Imam Ahmad berpendapat demikian, atau Imam Syafi'i. Ada sebagian ulama lain berpendapat bahwa itu tidak, karena asalnya adalah salah, batil, semuanya batil. Mayubna alal batil fahuwa batil. Ini mereka memiliki kaidah demikian. Perkajian yang disuakura atas kebatilan semuanya hasilnya juga batil. Tapi ada ulama menyebutkan bila, contohnya dengan yaitu as-salatu fi ardil maksubah, itu pembahasan yang sering dibahas itu, dan banyak ulama mengkiaskan kejadian-kejadian lain dalam masalah ini, yaitu bahwa apa hukum orang salat di bumi atau tempat yang dia curi atau baju yang dia curi umpamanya lainnya. Maka ulama mengatakan sholatnya sah jika benar dia sholat sesuai dengan tuntunan syariat, tapi dia sampai itu dia berdosa dengan perbuatan pencuriannya. Maka begitu pula apa yang kita ya, apa yang dipertanyakan oleh ibu kita tadi, yang mungkin dari sisi riba dosa ribanya ada, tapi dia jika umrohnya dilaksanakan benar dia mendapat pahala dari sisi perbuatan umrohnya. Wallahualam. Apakah anaknya mendapat pahala dengan cara menginfakkan harta riba? ulama kita kalau menyimpan harta riba itu tidak mendapat, harta yang haram tidak dapat pahala dia. Ya, harta haram. Karena berdasarkan hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu baik dan tidak menerima hal yang baik. Lalu disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah SAW itu innallaha amara al-mu'min ma amara al-mursalin. Ya Allah meminta kepada orang mukmin apa yang diminta kepada Rasul. Ya, ya ayuhan nabi, kulu min thayyibi ma razaqnakum wa amalu salihan. Wahai nabi, makanlah hal yang baik daripada kami beri rezeki kepada kalian dan amal salehlah. Ya, kemudian juga orang beriman demikian pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ladzina kulu min thayyibati. Ya, ya ayuhan orang mukmin, makanlah di hal-hal yang halal atau yang baik. Kemudian Rasul menyebutkan hadis yang berikut yang terkenal itu hadis orang yang tidak terima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tsumma dzakara rajulan ya yutilu safar as'atha akbar. Kemudian Rasul menyebutkan orang yang dalam perjalanan yang musafir yang begitu lama kemudian rambutnya sudah berdebu, pakaiannya sudah berdebu ya, ya mudah ila sama kemudian angkat dua tangannya ke langit, ya Rabb yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fa'an indi tapi wa mat'amu haram wa malbasu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram anna fa anna yastajarabula. Ya, tapi makanan, minuman, pakaian ya haram. Gimana Allah akan mendengar doanya? Ini salah satu bentuk yaitu bahwa doa tidak terima gara-gara makan hal yang haram. Itu penjelasan dapat kita jawab dari para pertanyaan ibu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana menyadarkan orang tua kita, keluarga kita, karib kerabat kita yang mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akidah mereka. Tentu kita menasihati mereka. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita mengajak mereka untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada ingin mempelajari agama. Tarik hati mereka ingin tahu tentang agama ini. Itu saja dulu. Kalau mereka sudah belajar, insya Allah mereka akan sedikit-sedikit berubah. Mereka ingin tahu, mereka akan penasaran dan seterusnya. Nah itulah, buat mereka cinta untuk belajar ilmu agama. Ingin mendengarkan ceramah-ceramah. Ingin mendengarkan wajang-wajangan agama. Itu yang pertama dulu kita motivasi. Sampai itu tentu kita mengusahakan usaha-usaha yang lain. Suka memberi hadiah agar mereka mau mendengar nasihat kita ya. Selalu menelpon mereka ya dengan cara lembut. Memberikan hadiah-hadiah buat mereka. Sehingga dengan mereka, dengan begitu mereka akan tertarik untuk mengikuti nasihat-nasihat kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan berikutnya Khotel Islam, kami angkat kembali satu telepon dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. Dan kami angkat, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Dengan Ibu Nur di Artiris. Silakan. Begini Ustaz, apakah yang disebut dengan Fokhifa itu Ustaz sama dengan Al-Qur'an Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi apa yang disamakan Al-Quran? Kurang jelas pertanyaannya. Pertanyaan dari ibu tadi, Sohifah ada apa? Apakah sama dengan Al-Quran? Oh, Sohifah. Taib. Apakah sama dengan Al-Quran? Taib. Baik, kita akan jelaskan. Terima kasih pada Bu Nur dari Air Teris. Semoga Allah SWT menjaga beliau, keluarga beliau, serta antum semua yang ikut dalam gabungan acara kita pagi hari ini. Sahifah adalah lembaran ditulisnya Al-Quran. Jadi beda antara Al-Quran dan Sahifah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan Sahifah makhluk. Nah, itu bedanya. Jadi mushaf, kertas itu makhluk, tinta itu makhluk. Nah, tetapi yang ditulis dengan tinta itu kalamullah, bukan makhluk. Yang tertulis pada kertas itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Gitu. Ya, yang diucapkan oleh orang itu kalamullah, walaupun yang mengucapkannya makhluk, gitu. Nah, jadi itu beda antara sahifah. Maka kita boleh bersumpah dengan Al-Qur'an tapi enggak boleh bersumpah dengan mushaf. Karena mushaf adalah makhluk. Tapi Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Maka boleh kita bersumpah. Nah, kalau mushaf itu makhluk, enggak boleh kita bersumpah dengan mushaf. Kalau mushaf boleh dijual. Tapi Al-Qur'an enggak boleh jual. Nah, itu bedanya. Ya. Mushaf itu banyak. Ada di mushaf Madani, mushaf ini, tapi Al-Qur'an satu. Nah, ini yang beda antara Al-Qur'an dengan mushaf atau shahifah. Jadi, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan Anda kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, "Ustaz, adakah dalil yang mengatakan jika tidak percaya satu huruf pun di dalam Al-Quran maka orang itu telah kafir? Lalu bagaimana dengan orang-orang Syiah dan orang-orang liberal yang mereka tidak percaya dengan isi Al-Quran apakah mereka telah keluar dari Islam? Terima kasih Ustaz, silakan. Baik, ini masalah hukum mengkafirkan orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Yang mengatakan barang siapa mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran adalah kafir, itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Tapi toh nyatanya yang melakukan perbuatan yang pertama melanggar perkataan Ali bin Abi Thalib ini adalah orang Syiah, ya, orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah itu ajib sekali, ya, di dalam usul kafi mereka itu mengatakan, ya, bahwa mereka punya mushaf namanya Mushaf Fatimah. Kemudian mereka menyebutkan bahwa Mushaf Fatimah itu 3 kali lipat besarnya dari mushaf yang kita miliki sekarang, dan tidak satu huruf pun dari mushaf kita katanya dalamnya. Berarti beda mushaf kita dengan mushaf mereka. Tapi mereka sampai sekarang enggak berani punya mushaf sendiri. Mana mushaf sendiri enggak ada mereka, karena menurut mereka mushaf mereka itu masih di Mahdi Muntazornya begitu. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa sih orang Syiah sekarang masih megang Al-Quran kita Ustaz? Mereka mengambil Al-Quran yang kita baca, yang ditulis di kumpulan masa Utsman itu, bukan berarti mereka meyakini itu Al-Quran sempurna. Sebenarnya juga sebagian orang Yahudi dan Nasrani juga meyakini Taurat dan Injil yang ada hari ini bukan Taurat Musa, yang Injil Isa. Makanya Injil dinamakan bukan dengan Injil Isa kan, ya, tapi Injil Yohana, Injil Markus, ya, Lukas dan semacam. Dan itu orang Nasrani tahu persis ini bukan Injil Isa, tapi mereka katakan sebagian dari isi Injil ini mungkin ada saja yang masih benar. Nah, orang-orang Rafidhah dalam mengimani Al-Qur'an sama seperti itu. Mereka tidak yakin Al-Qur'an ini asli. Ya, karena ulama mereka sendiri, tentu tidak semua orang Syiah juga ya, mungkin di antara mereka mengikuti asulan akli, enggak tahu juga kita, tapi asal dari pemikiran mereka, akidah mereka yang ditebarkan oleh para ulama mereka dalam buku-buku mereka itu tidak percaya Al-Qur'an itu asli. Bahkan mereka mengatakan ada namanya surat wilayah sudah dihapus, hapus menurut mereka itu. Ya, mereka menyebutkan sebuah surat. Bahkan ada kitab yang ditulis oleh Tabarsi namanya Fasul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabil Arbab. Tabarsi ini seorang ulama Syiah, di dalam kitab itu dia membeberkan semua pandangan ulama-ulama Syiah tentang Al-Qur'an. Sehingga ketika Tabarsi ini menyebarkan bukunya ini, dia mendapat komentar negatif dari orang Syiah. Kenapa? Ini membuka aib orang Syiah, membongkar rahasia orang Syiah yang selama ini sembunyikan. Karena situ banyak sekali riwayat dari tokoh-tokoh Syiah dari masa ke masa dikumpulkan oleh Tabarsi mengakui Al-Qur'an itu telah dirubah. Ini menunjukkan bahwa orang Syiah itu tidak percaya Al-Qur'an itu asli. Padahal dia telah mengingkari firman Allah SWT tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah menjamin keaslian Al-Qur'an ini. Kan Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir. Nah, orang yang tidak meyakini Al-Quran tidak asli atau tidak berlaku pada zaman itu adalah kafir, memang iya. Tapi pengkafiran di sini, nah ini yang sering kita jelaskan, pengkafiran mujmal, mutlak, bukan kepada setiap person. Nah itu beda. Nah ini yang kadang-kadang dibedakan. Kalau ada saja orang meyakini Al-Quran tidak asli, Al-Quran telah berubah, Al-Quran telah dikurang, atau satu huruf jadi ingkari Al-Quran, dia kafir, iya kafir. Tapi kalau ada umpamanya melakukan hal itu, tapi kita belum bisa mengafirkannya sampai iqamatul hujjah alaih, maka dia dipanggil ke dalam dibawa ke di persidangan, bawa ke qadi, ditanya kenapa kamu ngana ini mau bertobat apa tidak. Kalau tidak bertobat baru dilakukan dia sebagai hukum seorang yang murtad. Jadi prosesnya begitu. Nah, karena setiap mengkafirkan itu mesti ada namanya syurutu takfir wa dawabitu takfir, ada syaratnya. Jadi, nah, yang dikafirkan itu adalah perbuatannya. Orang yang mengatakan Al-Quran adalah kafir, iya, itu takfir mutlak namanya, bukan takfir muayyan, bukan takfir person, ya, takfir person. Jadi ini yang harus dibedakan. Sebenarnya kita mengatakan setiap orang yang makan riba adalah masuk neraka. Tapi kita si A makan riba, kita belum kita mengatakan dia kamu ini ahli neraka, nggak bisa kita kata demikian. Karena boleh jadi dia itu, ya, ada syubhat dan ada dia bertobat. Seseorang yang belum itu maka perlu dulu proses. Baru proses namanya itu dipanggil. Kalau ada orang mengatakan sebuah perkataan-perkataan kufur, itu dibawa diproses secara hukum. Ya, mungkin dia punya syubhat, mungkin dia mutawil dan segala macam. Itu banyak syarat-syarat para ulama. Ya, maka yang dihukum kafir itu adalah perbuatan perkataannya secara umum, secara mutlak. Tapi person setiap orang yang mengatakan demikian belum bisa dihukum kafir sampai diproses secara terbuktinya secara hukum, ya, dengan fakta dan data dia melakukan hal itu, ya, kemudian dihilangkan syubhatnya, izdatu syubha, ya, dan tidak bodoh segala macam itu ada syarat-syaratnya oleh para ulama dalam masalah hal itu. Nah, ini yang dapat kita jelaskan dalam pembahasan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum. Ustadz, apakah penyusunan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Anas, apakah ini ijtihad dari Zaid bin Thabit atau sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syukran Ustaz. Baik, dalam penyusulan Al-Qur'an ini, susunan ayat tadi sudah kita katakan itu ittifaq ulama, semuanya adalah berdasarkan wahyu. Tapi susunan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya. Kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kemudian At-Taubah, Yunus. Apakah itu wahyu dari Raja Wahyu juga? Yang kuat dari para ulama adalah wahyu. Adalah wahyu. Itu susunan itu dari Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Itulah wahyu. Itu pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada sebagian mengatakan ada ijtihadi, ada yang sebagian surat itu susunannya ada yang sebagian yang ijtihadi, ada sebagian mengatakan adalah tauqifi. Tauqifi maksudnya melalui wahyu. Hujah orang menyatakan ijtihadi adalah ketika Rasulullah SAW diriwayatkan dalam sebuah riwayat, dia salat membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Seharusnya kalau susunan Al-Quran adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lalu ulama menjawab tentang hal ini, bahwa yang di situ susunan dalam membaca berbeda dengan susunan dalam mushaf. Kalau susunan dalam mushaf itu adalah tauqifi. Nah, kalau susunan di dalam membaca boleh didahulukan surat dengan surat. Tapi kalau menulis Al-Qur'an secara kompleks, secara sempurna enggak boleh didahulukan, diubah-ubah letaknya, susunannya. Itu pendapat ulama. Baik. Kalaupun kita mengambil sekarang itu adalah ijtihadi. Itu adalah pemenuhi ijtihad dari sahabat, sebagian para sahabat, sebagian surat itu, karena ada ahli hadis juga yang menentukan susunan surat, ya. Nah, tapi itu sudah menjadi ijma' para sahabat, dan mereka sudah ijma', dan tidak boleh lagi kita mencoba menyusun Al-Quran dengan beda dengan susunan mereka, ya, tidak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah ijma' ini dilakukan oleh para sahabat, mereka yang lebih tahu tentang bagaimana kondisi Al-Quran, dan sekarang kita tidak tahu. Kita tidak melihat turunnya Al-Quran, tidak hadir saat turunnya Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan orang yang langsung berada dengan suasana itu, dengan kondisi itu. Sebagai Sa'id bin Thabit, dia menulis langsung, tahu persis kapan dan di mana turun Al-Quran. Ibnu Mas'ud juga begitu, Ubay bin Ka'ab juga begitu, para khulafa ar-rasyidin juga begitu. Maka ini enggak boleh lagi dirubah-rubah, karena ini sudah ijma' para sahabat, ya. Dan banyak ulama setelah sahabat yang pintar-pintar juga, sebagai ulama-ulama kita, Syafi'i, Imam, tidak pernah punya rencana, ya, ingin merombak Al-Quran sesuai sunannya, sehingga benar rentetan turunnya Al-Quran. Ini tidak mungkin, ya. Atau sebenarnya orang liberal sekarang ingin menyusun Al-Quran itu per topik, itu ya, per topik. Dia berusaha umpamanya cerita Ibrahim dalam sebuah surat saja, cerita Musa dan sebagainya. Umpamanya ada orang begitu, ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Subhanallah. Kalau Anas secara pribadi yakin bahwa susunan Al-Quran itu adalah dengan wahyu, susunan suratnya. Kalau ayat itu pasti. Kenapa? Kalau kita lihat, ya, kita ngamati membaca Al-Quran dan kita lihat kisah-kisah itu, umpamanya kisah Nabi Musa, ada terdapat pada surat Al-Baqarah, juga terdapat pada surat-surat berikutnya seperti surat Al-A'raf dan begitunya, surat Al-Anbiya dan seterusnya. Tapi ketika kita cermati kisah-kisah itu, dia punya konteks, makna, maksud dan tujuan yang berbeda dengan surat kisah pada surat yang lain. Kadang-kadang kisahnya itu pendek, kadang-kadang kisahnya itu panjang, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Subhanallah, kenapa di situ ada cuplikan kisah Nabi Musa yaitu dengan Bani Israel, tentang surat itu menghidupkan orang yang kisah Bani Israel, yaitu yang dia disebutkan salah seorang mereka membunuh saudaranya, kemudian si pembunuh ini tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Di dalam hadis disebutkan bahwa itu adalah saudaranya sendiri atau anak pamannya, karena dia tidak punya warisan, ingin mendapat hartanya. Tidak diketahui, maka Allah menyuruh untuk proses itu disembelih seekor sapi. Lalu nanti dengan sempat dari buah, dia dipukul sebagian mayat itu dengan bagian sapi tadi, lalu mayat itu hidup dan memberitahu siapa yang membunuhnya. Kisah ini kenapa dibuat di sini? Subhanallah, Al-Quran itu istimewa dan azim sekali. Allah dalam Al-Quran itu, dalam ketika memukakan argumentasi-argumentasi tentang sebuah hukum, sebuah kabar, itu menunjukkan dengan berbagai redaksi. Nah, ketika di awal surah Al-Baqarah kita lihat, yaitu ketika sifat orang-orang beriman itu beriman dengan hari akhirat. waladzina yu'minuna ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan di akhirat mereka itu beriman. Kalau kita cermati beriman dengan hari akhirat ini, dalil-dalilnya dalam surah Al-Baqarah itu ada berapa sisi? Pertama, kisah tentang Ashabul Baqarah itu, di mana bukti Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati itu. Akan adanya hari berbangkit itu hari akhirat. Kisahnya Allah sudah pernah hidupkan orang mati dan kisah Bani Israel. Bukti dalam bentuk kisah. Itu hujahnya. Ya. Yang kedua kisah yaitu tentang kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah juga. Tentang akan adanya hari bukti, hari berbangkit. Di mana Allah menyuruh Nabi Ibrahim mengambil empat burung, dicincang, dipotong-potong, diletakkan di empat bukit, lalu dipanggil hidup lagi. Ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kemudian kisah lagi, kisah Uzair atau kisah Aukal ladzi marwa aqaryatin wa ya khawiyatun. Ini juga kisah tentang Allah menghidupkan ya bumi yang telah mati tandus, kemudian bahkan tunggangannya sendiri dihidupkan oleh Allah Subhanahu di hadapan dia. Ini bukti tentang adanya hari akhirat, subhanallah. Kita kalau mengamati ya, Al-Qur'an itu kecanduan kita. Kalau kita tadaburi Al-Qur'an, kita akan candu banget. Senang banget gitu. Waduh, asik gitu ya. Ketika kita membaca, oh ya Allah, ini kisah tentang hari akhirat. Lalu bukti-buktinya nanti akan ada di cermati aja. Ya. Nah, kalau kita cermati setiap kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu, setiap kisah yang kita cermati dalam Al-Qur'an itu adalah argumentasi yang kuat imma suatu berita sebelumnya atau hal yang sesudah kisah itu. Maka kita sebetulnya ini perlu ya untuk lebih asyik dengan Al-Qur'an, lebih banyak mentadabburi Al-Qur'an. Kita akan merasakan nikmatnya ya, senangnya membaca Al-Qur'an, senangnya terbaca Al-Qur'an itu begitu lezat dan begitu enak sekali gitu. Ya, memberikan sebuah keyakinan kenyamanan yang membuat kita gembira sekali ketika mentadabburi Al-Qur'an. Itu yang dapat kita contohkan yang kita jawab dalam pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, seberikutnya kami bacakan pertanyaan terakhir dari Saudara Aji Surya di Bekasi. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah jikalau kita menghafalkan garis keturunan Nabi Muhammad SAW terus sampai ke Nabi Adam, apakah saya dapat jaminan tidak dari Allah dan Nabi Muhammad SAW, jaminan keselamatan? Silakan Ustaz. Taib, mengenal Rasulullah SAW bagian daripada penyempurnaan tentang syahadat kita. Tapi menghafal garis keturunan beliau sampai ke Adam itu tidak pernah, tidak pernah dianjurkan sama sekali. Ya, tidak pernah dianjurkan. Meskipun para ulama kita berusaha mendetail membahas hal itu, tapi itu apakah wajib setiap pribadi umat? Apakah ada janjian daripada Rasulullah SAW? Barang siapa yang menghafal keturunanku sampai Adam, ya, dia akan dapat begini begitu, itu saya belum tahu, belum sampai hari ini saya belum tahu ada dalil yang memotivasi hal itu. Tapi kita wajib mengenal garis keturunan Rasulullah SAW, ya, seperti sampai Nabi Nuh, dan yang terutama adalah masalah mengenal beliau tentang beliau dari Quraisy, yaitu dalil yang menyebutkan Inna Allah astafa kinana min bani Isra'il min Ismail, wastafa Quraisy min kinana, wastafa bani Hashim min kinana, wastafani min bani Hashim. Nah, ini Rasulullah menyebutkan hadis riwayat Muslim, ini yang wajib kita ketahui bahwa beliau adalah dari Quraisy. Dan beliau ada keturunan dari Ismail. Nah, itu keyakinan kita. Beliau ada dari keturunan Bani Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, yang jelas, ya. Kemudian beliau dari suku Kinana kemudian suku Quraisy. Kemudian suku Quraisy adalah suku Bani Hashim. Kemudian Bani Hashim adalah beliau. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, itu yang ada dalilnya. Nah, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim, bin Qusay, bin Lu'ay, ya. Fihir dan terus, ya. Nah, nanti ada Quraisy dan kakek beliau. Nah, turunan beliau sampai Ismail itu, sampai Ibrahim itu ada disebutkan oleh para ulama kita. Tapi bukan wajib ya, bukan wajib. Ya. Yang wajib hanya mengenal kita sampai Hashim minim yang wajib. Ya, kalau enggak. Tapi saya belum menemukan ada ulama yang wajib menghafal. Tapi kita wajib mengenal Rasulullah SAW. Yakin bahwa beliau ada keturunan dari Bani, dari keturunan Ibrahim, kemudian dari Ibrahim Ismail, kemudian beliau dari suku Kinana, kemudian dari suku Quraisy, kemudian dari Bani Hashim. Ini wajib kita imani. Itu yang harus kita ketahui. Yang itu ada dalilnya. Ya, bahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, ini wajib kita ketahui. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, pertanyaan dari saudara kita tadi merupakan pertanyaan penutup karena terbatasnya waktu. Mohon Ustaz sebelum kami akhiri memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz. Baik, alhamdulillah bin Amati tentim salihat. Terima kasih banyak untuk semua para ikhwan yang bertugas di studio Cilengsi maupun yang di studio mini STDI dan juga para ikhwan-ikhwan yang lain ikut merilai pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas semua perhatian antum dan juga doa-doa antum ya. Kemudian juga terima kasih banyak juga untuk pemirsa dan pendengar ya, dimanapun antum berada. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum, memudahkan urusan antum dan memberkahi segala usaha dan pekerjaan antum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.